Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita masih membaca nasihat dari Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu ta'ala, nasihat untuk kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir kita baca, dijelaskan kepada kita ilaj ikhtilafin nasyi baina Ahlus Sunnah wal Mu'asirin. Apa obat dari ikhtilaf yang muncul di antara Ahli Sunnah Al-Mu'asirin? Sudah kita baca, yang pertama adalah dengan tahkim, mengembalikan semuanya kepada Al-Quran wa Sunnah. Karena Allah berfirman, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ بِشَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala adalah su'alu ahli ilmi min ahli sunnah. Dengan bertanya kepada para ulama dari ulama ahli sunnah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, fasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah oleh kalian kepada ahli dzikir, kepada orang-orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahuinya. Di antaranya adalah soal kepada mereka terkait dengan nawazil. Ya, soal kepada mereka ketika ada fitan, fitan-fitan yang ada. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, walakin ba'du talabat al-ilmi radhiya bima indahu min al-ilmi. Tetapi kata beliau rahimahullahu ta'ala, sebagian para penuntut ilmu, sebagian penuntut ilmu, sebagian pelajar ilmu itu merasa ridha dengan ilmu yang ada pada dia, sehingga merasa cukup, merasa tidak butuh kepada ulama, merasa tidak perlu bertanya, minta bimbingan para ulama. Akhirnya, wa asbaha yujadilu bihi kullamun yakhalifuh. Sekiranya pun mendebat semua orang yang mesti dia. Kita merasa ujub dengan dirinya, merasa bangga dengan dirinya, merasa punya kemampuan, sehingga merasa tidak butuh bimbingan para ulama. Setiap yang menyisihi, ya, dia jidal, dia debat. Wahada sababun min asbabil furqah wal ikhtilaf. Ini adalah satu sebab di antara sebab perpecahan, perselisihan. Apa itu? Ketika masing-masing kita, talibul ilmi, merasa cukup dengan ilmu masing-masing. Ketika kita para talibul ilmi merasa tidak butuh kepada orang yang lebih berilmu dari kita. Merasa tidak butuh bimbingan ulama. Merasa bisa menyelesaikan masalah semua sendiri dengan tanpa ulama. Ini sebab furqah wal ikhtilaf. Kata beliau rahimahullah ta'ala, rawa Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala di jami'ihi an ibu Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum sesat setelah petunjuk mereka yang mereka telah ada di atasnya, tersesat setelah mereka sebelumnya di atas hidayah, di atas petunjuk, illa utul jadal, kecuali karena diberi jadal. Ada banyak orang yang seperti ini. Iya, magrur bima indah, dengan kemampuannya berbicara, berjidal, berdebat. Thumma qara'a ma darabuhu laka illa jadala balhum qawmun hasimun. Khairullah rahimah rahimahkumullah. Poin yang kedua ini mungkin saya sarikan. Yang pertama, dari nasihat beliau rahimahullah ta'ala menunjukkan pentingnya ya kita senantiasa bertanya, mengembalikan segala permasalahan kepada para ulama. Dan yang kedua, menunjukkan pentingnya ya masing-masing kita mengetahui kadar diri masing-masing. Rahimallahu imra'an alima qadar nafsi. Ya, Allah merahmati seorang yang tahu kadar dirinya. Yang pertama, tentang ahamiyah arju' ilal ulama. Ada satu risalah sebetulnya disebutkan di kitab tersebut beberapa contoh tentang pentingnya mengembalikan permasalahan kepada para ulama. Ya rujuk ilal ulama adalah sebab an-najah. Yang saya ingat di antara yang disebutkan yang masyhur adalah bagaimana para tabi'in ya ketika muncul bid'ah ma'bad al-juhani, bid'ah qadariyah, bid'ah qadariyah muncul di zaman tabi'in, maka mereka para tabi'in rahimahumullah ta'ala bergegas, bersegera berangkat untuk menemui para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sengaja berangkat haji atau umrah ingin bertemu dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menanyakan tentang masalah ini. Fitnah qadariyah. Ya, fitnah yang muncul. Munculnya firqah qadariyah. Sampai akhirnya utusan mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis masyhur. Hadis masyhur. Sehingga mereka akhirnya dapat jawaban. Mereka mendapatkan bimbingan. Bimbingan terkait dengan sesatnya qadariyah, bahkan bimbingan terkait bagaimana sikap mensikapi qadariyah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ya, akhbirhum anni bara'un minhum, anni bari'un minhum, wa innahum bara'u minni. Ini bimbingan sikap. Kabarkan kepada mereka, sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berlepas diri dariku. Karena bid'ah, qadariyah, fitnah. Qadariyah lebih bimbingan bagaimana sikap yang semestinya. Ahlus sunnah menyikapi qadariyah. Beliau terangkan kepada para tabi'in bagaimana bahayanya fikrah qadariyah. Law anfaqa ahaduhum misla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allah hatta yu'mina bil qadar. Kalau saat ini sasaran mereka berinfak dengan satu gunung Uhud emas, Allah tidak akan terima sampai mereka beriman kepada takdir. Terangkan bagaimana sikapnya, bagaimana bahayanya fikrah qadariyah. Mereka dapatkan ketika membalikan kepada para ulama. Sengaja berangkat untuk bertemu dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang saya ingat terkait dengan hadis Jahannamiyun di dalam Sahih Muslim. Bahkan terkait dengan beberapa yang sudah ta'asar dengan fikr khawarij. Fitnah khawarij. Beberapa orang yang bahkan sudah berencana berbuat onar di musim haji. Untuk menyebarkan fikrah khawarij. Namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk bertemu dengan seorang alim. Bertemu dengan seorang sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu. Ternyata di Masjid Nabawi, dia mendapatkan satu halaqah ilmiah. Halaqah ilmu. Seorang yang menyampaikan tentang hadis Jahannamiyun. Hadis yang masyhur, yang panjang. Yang situ diantaranya membantah fikrah khawarij. Yang mereka diantara keyakinan bid'ah khawarij adalah seorang pelaku dosa besar kekal di neraka. Seorang sudah masuk neraka tidak akan mungkin keluar dari neraka. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan syubhat dari dia ketika bertemu dengan seorang adil, Jabir radhiyallahu anhu. Disampaikan hadis Rasulullah SAW di majlis, menyampaikan hadis tentang Jahannamiyun yang Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka, mengeluarkan ahlu tauhid dari neraka. Ada dengan syafaat, ada yang semata-mata rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang bahkan sudah menjadi arang hitam pekat dikeluarkan dari an-nar untuk kemudian dimasukkan ke sungai yang kemudian mereka masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dia dari fitnah khawarij, kesesatan khawarij ketika bertemu dengan seorang ahlim. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, seringkali beliau rahimahullahu ketika ada satu muskilah, satu masalah, iya, datang sengaja kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan kata beliau rahimahullahu fima makna, ketika beliau datang mendapatkan wejangan, mendapatkan bimbingan, zahra ma'indah, hilang apa yang sudah menjadi ganjalan di pikiran beliau, hilang ketika bertemu dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu, mendapatkan penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini khuan rahiman rahimakumullah. Sehingga sebab terpenting, ilaj diantara obat terpenting dalam menyelesaikan khilaf adalah soal ahli ilmi. Membalikkan kepada para ulama. Sehingga ikhwan rahiman rahimakumullah, yang kedua tadi, masing-masing kita harus tahu kadar ilmu kita. Dalam pembahasan kemarin, sengaja saya bacakan tafsir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Bila ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bih. Ula radduhu ila rasul. Wa ila ulil amri minhum. Ila ulil amri minhum. La'alimahu lajasan bitunah minhum. Kita dapatkan bahwasanya masalah-masalah yang penting serahkan kepada orang-orang yang khusus yang memang mengkajinya. Jangan merasa masing-masing kita punya hak untuk bicara. Jangan masing-masing kita merasa punya hak untuk ya menyampaikan postingan, membuat gaduh. Ya, guru-guru kita Masya Allah, mereka berupaya menyelesaikan masalah, meredam masalah, meredam fitnah. Ya, jangan malah kemudian sebagian kita merasa punya kapasitas untuk bicara. Iya, merusak keadaan yang ada. Wan rahiman rahimakumullah. Penting nasihat beliau rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, walakin ba'du talabatil ilmi radhiya bima indahu minal. Yang jadi masalah sebagian talabatil ilmi, sebagian talibul ilmi itu merasa sudah ridha dengan apa yang ada pada dia. Ia merasa sudah bisa mengkaji masalah sendiri. Ia merasa sudah bisa menyimpulkan masalah sendiri. Sehingga tanpa bimbingan guru-gurunya, satidahnya, bisa bicara sendiri. Ini khalal. Makhluk rahimah rahimakumullah. Kewajiban kita sebagai talibul ilmi, ya, najtahid wa najid. Iya, fi talab. Kita bersemangat dalam talabul ilmi, belajar. Iya, kita amalkan ilmu kita. Semangat ibadah. Dan urusan-urusan besar, masalah-masalah besar, serahkan kepada guru-guru kita. Serahkan kepada orang-orang memang mumpuni dan membahasnya. Kita harus tahu kata diri kita. Nam rahimallahu mra'an adima qadar nafsi. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala wa ra'ah, ketika nam menjelaskan terkait dengan awaiqut talab, penghalang-penghalang dari talabul ilmi, disebutkan di antara muawiqat, penghalang dari ilmu adalah an yatasadda lil ilmi al-asaghir. Tampilnya dalam menyampaikan ilmu al-asaghir. Ya, orang-orang yang muda yang tidak terbimbing dengan bimbingan ulama. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah an yultamasal ilmu indal asaghir, dicarinya ilmu dari al-asaghir. Indal ahdath, iya, di sisi orang-orang yang masih muda. Disebutnya ulama kita, yakni muda dan tidak ada hubungan, tidak ada bimbingan dengan ulama. Kalau dia masih muda umurnya, usianya, sebagian masyayikh kita, guru-guru kita, namun mereka punya silah, memiliki silatun qawiyah dengan al-akabir, punya hubungan kuat dengan Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, dengan Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala. Iya, durus mereka, kajian mereka dengan izin, dengan bimbingan masyayikh yang ada. Yang jadi masalah adalah ahdats masih muda yang tadi, yang radhiya bima indahu min ilm, dan dia merasa tidak butuh bimbingan para ulama. Justru yang ada adalah, dengan bahasa beliau di sini adalah, menjadi qutta'ut turuq, penghalang umat dari ulama. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, yata'allamu qalilan fa'idha bihi yara nafsahu alima. Dia baru belajar sedikit, tapi sudah melihat, menganggap dirinya sudah seorang, jadi seorang ahli. Ini penyakit. Maghfirun rahimah rahimakumullah. Saya kira tidak, kita panjang dulu. Intinya, yang pertama adalah masail, nawazil, fitan. Serahkan kepada para ulama kita. Kembalikan kepada mereka. Dan yang kedua adalah, ya, masing-masing kita harus tahu kadar diri. Jangan merasa masing-masing bebas berbicara, menyampaikan kesimpulan. Semuanya butuh, ya, ilmu, butuh hikmah. Disebutkan kenapa? Masail, nawazil, masalil, fitan itu butuh dikembalikan kepada orang berilmu, kepada ulama. Karena ikhwan rahiman rahimakumullah, mereka lah yang bisa yudrikun al-masalih wal-mafasid. Tidak seperti kita. Tahu, sampaikan. Tahu, sebarkan. Tahu, posting. Dalam keadaan tidak memandang jauh apa mafsad dan maslahatnya. Apa akan timbul dari kerusakan yang ada. Mereka alhamdulillah guru-guru kita, satidah kita. Iya. Dengan membimbing para ulama kita, terus para ulama kita tentunya, apalagi dikembalikan urusan kepada mereka, karena hum yudrikun al-masalih wal-fafasid. Iya, bisa mengukur maslahat dan mafsadat yang ada. Namallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.